Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya pernah membeli sirup obat batuk, qaddarullah wa masyafa'al. Setelah komposisinya dibaca, ternyata ada alkoholnya. Pertanyaannya, apakah boleh meminum sirup obat batuk tersebut? Ya. Taib, ditinggalkan yang seperti ini, ya, dan cari obat yang tidak mengandung mada, alkohol. Nah, dan Allah Subhanahu wa Taala tidak menjadikan kesembuhan atau obat pada sesuatu yang mada, yang haram. Taib. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Taib. An-nikah adalah ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. An-nikah adalah ibadah. Fahuwa sunnah min sunanir Rasul. Salah satu sunnah dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Fahiya ibadah. Dan ibadah itu, ya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal illa bi syartain. Kecuali dengan dua apa? Syarat. Syartul awal, al-ikhlas lillah Azza wa Jal. Baik di dalam niat. Sanian, yang kedua adalah dengan apa? Mutaba'atul Rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga, ya, perkara yang harus selalu diingat, bagaimana agar ketika kita membangun keluarga itu dibangun di atas al-ikhlas lillah Azza wa Jalla. Semuanya adalah ikhlas lillah Azza wa Jalla. Dan juga dibangun di atas mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Niatkanlah untuk ibadah kepada Allah. Dan betapa banyak ibadah yang bisa dilakukan dengan mata, dengan nikah. Bukan untuk yang lain. Ibadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yakni dalam menempuh kehidupan contoh Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan contoh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang namanya berkeluarga itu, ya, akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Ya. Sampai di malam yang pertama pun, ya, diajari kita apa yang harus dilakukan. Ya. Untuk mengucapkan doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitana, ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah anak yang engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Wabillahi taufiq. Sampai dalam kehidupan kita nanti mendidik anak-anak diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Walaupun saudara kandung, walaupun saudara sebapak, walaupun saudara seibu, mahram, ya, tapi dipisahkan antara laki-laki dan apa? Wanita. Al-khulasah, ya, inti untuk kita mendapatkan keluarga yang sakinah adalah yang pertama membangun keluarga kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ikhlas dalam kita beribadah. Wujudkan suasana ibadah dalam keluarga. Ya. Rumah, ya, digunakan untuk sholat, rumah digunakan untuk membaca Al-Quran, rumah digunakan untuk ta'lim, seorang suami mengajari akidah kepada istrinya, seorang istri bertanya kepada suaminya tentang hal-hal agama, yakni dibangun keluarga itu di atas kalimat La ilaha illallah, beribadah kepada Allah, ya. Dan juga dibangun di atas mana? Kalimat Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, yani mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam dalam segala sesuatu yang terkait dengan keluarga kita. Di dalam mendidik istri, di dalam taat kepada suami, di dalam mendidik anak, di dalam rumah, dan seterusnya. Ila akhirih. Dengan itu insyaAllah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Berdoa kepada Allah. Bagian dari membangun keluarga di atas kalimat mada la ilaha illallah. Minta kepada Allah. Bukan minta kepada yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah. Ba'dun nas, sebagian manusia ingin mendapatkan kebahagiaan agar raket hubungan suami istri, datang ke dukun. Mencari tamimah, raja, pelet, Pelet hukumnya apa? Syirik itu. Untuk lebih mencintai dan seterusnya. Bukan akan mendapatkan kebahagiaan, justru akan semakin jauh. Wabillahi taufik. Ini wallahu taala alam bisawab. Intinya adalah membangun keluarga di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Ustaz mau tanya, bolehkah seorang wanita keluar rumah untuk ke pasar atau ke rumah temannya yang sedang sakit tanpa didampingi suaminya? Boleh bisyurut. Boleh dengan apa? Syarat. Yang pertama, diizinkan suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Tapi wajib kita mentaati apa? Suami. Seorang istri mentaati suami. Sampai Nabi SAW mengatakan, saking besarnya hak seorang suami, kalau boleh Rasul memerintahkan seorang untuk menghormati manusia dengan cara sujud, ini saya aku perintahkan wanita untuk apa? Sujud kepada suami. Ada syarat. Dengan izin suami. Syaratu tsani, yang kedua, dia keluar tidak mutabarrijah. Tidak apa? Tabarruj. Taib. Menjaga kehormatannya. Tidak pakai wangi-wangian. Haram hukumnya wanita keluar pakai wangi-wangian. Taib. Haram hukumnya. Menimbulkan fitnah. Atau pakai pakaian-pakaian yang memfitnah. Haram hukumnya. Taib. Dan juga, taib, yang ketiga, dia keluar ini bukan masa satu safar. Bukan apa? Safar. Kalau safar harus dengan apa? Mahram. Haram bagi seorang wanita untuk apa? Keluar kecuali dengan apa? Mahram. Safar kecuali dengan mahram. Hatta fil hajj wal umrah. Termasuk dalam ibadah haji dan apa? Umrah. Wajib atas dia untuk apa? Ada mahram. Dan termasuk istita'ah, termasuk dikatakan wanita itu memiliki kemampuan dalam melakukan ibadah haji adalah wujudul mahram. Adanya apa? Mahram. Sehingga seorang sahabat ketika berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, istriku akan berangkat haji dan saya sudah terlanjur terdaftar untuk ikut perang ini dan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kembali ke rumahmu, hajilah kamu bersama dengan istrimu. Wabillahi taufik. Ini kurang lebih di antara apa? Syurut. Kalau seandainya ini tidak ada, tidak ada izin dari suami keluar dengan apa? Tabarruj, atau ini masafah safar dan tidak ada apa? Tidak ada mahram, maka tidak diperbolehkan. Naam. Wabillahi taufik. Dan keberadaan wanita di rumahnya lebih baik. Waqarna fi buyutikun. Dan hendaknya kalian tetap berada di rumah-rumah apa? Kalian. Wabillahi taufik. Baik. Tadi dikisahkan penduduk surga minta bercocok tanam kepada Allah. Pertanyaan, kisah ini apakah menunjukkan pada saat sekarang sudah ada penduduk surga atau bagaimana Ustaz? Baik. Nabi SAW menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Dia apa? Di surga. Di antara yang akan terjadi nanti di surga adalah ada seorang yang minta kepada Allah untuk apa? Bercocok tanam. Ini masalah tersendiri. Ada masalah berikutnya, apakah Taib al-Jannah itu sekarang sudah ada penduduknya? Yang jelas Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini surga itu sudah ada saat ini. Wan nar, neraka juga sudah apa? Ada. Baik. Dan surga ada penduduknya. Min huril ain. Baik. Dan selalu apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kaum mukminin. Ya. Wabillahi taufik. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya. Jika yang dimaksud dengan pertanyaan ini apakah saat ini penduduk surga sudah ada, kalau maknanya adalah apa namanya orang yang beriman sudah masuk ke surga dengan jasad dan rohnya, maka jawabannya belum. Ya. Ya. Karena manusia akan dikubur dan akan hancur apa? Ya. Jasadnya. Taib. Illa ajsadal anbiya war rusul, kecuali jasadnya para nabi dan rasul, diharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Adapun roh orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah au kama qala rasul alaihi salatu wasalam. Inna nasamatal mu'min, sesungguhnya nasamatal mu'min, roh-roh orang yang beriman, ya, ta'irun fil jannah, berada di mana? Di surga. Jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah roh, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, roh ahlul jannah fil jannah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, sebatas yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selebihnya kita tidak tahu. Ya, perkara-perkara yang gaib. Yang jelas surga itu sudah ada. Ya. Dan setiap bulan Ramadan, ya futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan akan dikunci pintu-pintu apa? Neraka. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.